Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashr, demi malam yang sepuluh. Wasyafi wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Wallayli idza yasr, demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Irama dzatil 'imad, yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa samud alladziina jabus sukhra bil wad, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa fir'aun dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa'aktsaru fiha al-fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kalla bal la tukrimuna al-yatim, sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu